Orang yang berpengertian selalu mempunyai gairah untuk memiliki hikmat dalam kehidupan. Dan hikmat adalah anugerah yang Tuhan berikan ketika ada usaha yang meyakinkan dari tiap orang belajar menjelajah kehidupan, mengaplikasikan kecerdasan dalam takut akan Tuhan. Nah, orang-orang berhikmat yang tak bertuhan juga bisa memilikinya karena kejujuran dan nilai hidup untuk mencari junjungan kebenaran. Sayang, ia tak tahu siapa Tuhan. Karena itu, menjadi ironi kalau sampai kita yang berkata takut akan Tuhan tapi tak berhikmat di kehidupan. Orang bebal yang tak punya hikmat. Bebal adalah orang yang tak mau diajar dan tak rela belajar. Bebal orang yang diberitahu tapi selalu menjadi keras kepala. Tidak mau tahu, hanya tahu apa yang dia mau. Ironi, tapi itulah kenyataan kehidupan ini. Hati-hati, sudah semestinya kita bisa menempatkan diri. Jadi, jangan bebal. Berpengertian dan bijaklah dalam kehidupan, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Jangan salah melangkah, supaya kita tetap hidup terarah dan punya nilai-nilai yang luar biasa. Camkanlah itu dan temukanlah dalam diri bagaimana hidup bergairah dan berkemenangan. Jadikanlah hidup menjadi sebuah keunggulan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi gegap gempita yang tak terbantah. Tidakkah itu menyenangkan? Sudah seharusnya kita punya. Carilah hikmat yang ada di takut akan Dia, Tuhan Sang Pencipta. Dikirkan dilimpahkannya kepadamu, sehingga hikmat tak sekedar hikmat, tapi hikmat yang menembus batas kesementaraan. Hidupmu terikat pada kekekalan. Tidakkah itu menyenangkan dan penuh kepastian, jauh dari ketakutan dalam kehidupan.